sedang mendengarkan 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum sahabat iDream, apa kabar Anda hari ini? Kembali Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga menemani Anda di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Selama 1 jam 30 menit ke depan, sahabat iDream, kita akan menemani Anda dengan program Psikologi Keluarga yang pasti bersama narasumber kita. Hari ini saya bersama dengan Mbak Dini Rahma Bintari, MPSI Psikolog. Beliau ini adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saat ini beliau sudah bersama saya di studio, saya pengen sapa dulu di hari ini. Assalamualaikum Mbak Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Mbak Dini? Ya Alhamdulillah, terima kasih atas sehat. Sesinya. Oke, Mbak Dini, hari ini di Psikologi Keluarga kita akan membahas apa nih selama 1 jam 30 menit ke depan nih Mbak Dini? Oke, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana menerapkan namanya appreciative inquiry dalam keluarga. Ya, appreciative inquiry itu bagaimana cara menghargai hal-hal yang dimiliki oleh orang lain dengan menanyakan hal-hal yang positif. Okay. Nah, dari situ maka kita bisa membuat keluarga kita menjadi successful Muslim family, ya, agar bisa berkembang dan bertumbuh menjadi keluarga yang tentu saja samara yang kita harapkan. Oke, berarti bagaimana tadi menghargai ya Mbak ya di dalam keluarga. Nah pastinya untuk Anda sahabat iDream, Anda bisa akses live streaming kita juga untuk mendengarkan program di hari ini di www.idreamradio.id. Dan juga untuk Anda yang menggunakan Android, silakan Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store. Dan pastinya Anda bisa mendengarkan program yang kami sajikan untuk Anda melalui Android Anda ya. Baik, saya akan kembali bersama Mbak Dini hari ini di Inspirasi Keluarga. Tetap stay tune di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih untuk Anda sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini di Psikologi Keluarga. Kita masih bersama Mbak Dini Rahma Bintari ya, MPSI Psikolog. Dan hari ini kita akan berbicara atau akan membahas tentang appreciative inquiry di dalam keluarga. Nah Mbak Dini, mungkin kalau kita dengar bahasa inspirative inquiry ini mungkin masih awam nih bagi masyarakat yang lagi dengerin kita, mungkin sahabat iDream di rumah. Mungkin bisa dijelasin dulu nggak Mbak Dini, ini apa sih sebenarnya inspirative inquiry ini Mbak Dini? Oke, terima kasih Mas. Jadi apa sih appreciative inquiry? Ya, ini adalah sebuah konsep yang diajarkan oleh, disosialisasikan oleh David Cooperrider. Ya, saya sendiri mengikuti sertifikasinya langsung dari beliau pada saat beliau kesini beberapa tahun yang lalu. Nah, prinsip ini adalah prinsip yang kalau dari katanya appreciative dan inquiry. Appreciative artinya menghargai, mengapresiasi, dan inquiry itu bertanya. Ya, kalau kita sering kali bertanya masalah lo apa, gitu ya, masalahnya apa. Nah, itu kita akan ketemu masalah. Tapi kalau kita bertanya apa hal baik yang sudah dimiliki, maka kita akan menemukan hal-hal baik. Ya. Okay. Jadi bagaimana cara bertanya untuk mengungkap ke hal-hal positif, kebaikan-kebaikan yang dimiliki atau potensi-potensi yang dimiliki atau prestasi-prestasi sebelumnya yang dimiliki agar kita bisa membangun sesuatu dari hal yang positif. Okay. Ya, nah itulah prinsip appreciative inquiry secara umum. Nah, appreciative inquiry sendiri ada apa? Ada prosesnya ya. Kita sebutnya 4D kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, satu discovery, yaitu menemukan, mengenali potensi atau kebaikan yang dimiliki. Yang kedua dream, yaitu memiliki harapan, cita-cita, impian masa datang yang ingin dituju. Yang ketiga adalah design, bagaimana kita mendesain mencapai harapan tersebut, cita-cita tersebut melalui potensi yang dimiliki. Ya, dan terakhir ada destiny, bagaimana kita memastikan bahwa hal-hal yang kita lakukan ini memang mengarah pada dream kita tadi itu. Nah, itu 4D prinsip awal dari appreciative inquiry yang perlu di juga dan bisa diterapkan di dalam keluarga. Kebanyakan selama ini menggunakan itu di kantor ya, kantor-kantor ada yang bikin training seperti itu. Organisasi ya, atau di sekolah ya. Ini digunakan gitu ya. Tapi sebenarnya ini ada hal yang awalnya dan harusnya dipupuk di dalam keluarga. Ya. Dan itu sesuatu yang sangat apa namanya sejalan dengan apa yang diajarkan dalam Islam dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti itu. Nah, ini kan inspiratif inquiry ini kan kita bahas untuk keluarga nih, Mbak Dini. Sebenarnya apa sih sebenarnya pentingnya inspiratif inquiry ini ada di keluarga? Kenapa nih, Mbak Dini? Oke, appreciative inquiry apresiasi inquiry. Ya, appreciative inquiry ini kenapa penting ya? Nah, ini kan keluarga itu kita mulai dari keluarganya ya. Keluarga sini ada suami istri ya, kemudian kalau punya anak jadi ayah dan ibu ya, yang ada juga anak ya, di yang lebih besarnya ada mungkin nenek kakek, om tante ya, atau yang bahkan lebih dekat sebenarnya meskipun bukan saudara saya adalah hadimat ya, orang yang mengasisteni kita di rumah. Nah, bagaimana ini muncul di dalam keluarga? Pertama dari suami dan istri ini dulu ya. Seringkali ini belum menikah gitu ya. Kalau belum menikah nyarinya, kalau kita nyarinya apa ya, nyari jodoh tapi kurang ini, kurang itu, nggak dapet ya, gitu ya. Bagi kekurangannya, terus. Tapi kalau kita lihat apa hal positif dari orang tersebut yang potensi, apa sih prestasinya selama ini, ya. Kemudian kita akan menjadi bersemangat untuk berkeluarga karena kalau tahu hal-hal positif yang ada di orang itu, ya nggak, gitu ya. Nah, itu dari awal bagaimana. Kalau dalam Islam milih jodoh juga dari bagaimana keislamannya gitu ya. Itu hal positif yang common groundnya gitu ya. Hal yang sama yang bisa memulai sesuatu secara positif ya. Pada prinsipnya appreciative inquiry mengatakan bahwa orang itu bisa hidup pada titik sekarang, dia pasti ada hal positif dari setiap orang. Nah, jadi kita nggak putus asa kalau misalnya menemukan hal negatif pada seseorang, karena kita tahu pasti orang itu bisa bertahan, bisa melakukan apa yang dia lakukan saat ini karena punya potensi, punya hal positif, punya hal-hal baik yang bisa dikembangkan. Nah, sekarang menjadi suami dan istri, ya itu awalnya. Bagaimana suami dan istri menemukan hal positif, menanyakan hal positif apa sih yang ada di suami saya, hal positif apa yang ada di istri saya, ya. Jadi saling menemukan discovery gitu ya, mendiscover hal positif apa yang ada di pasangan saya sehingga itu menjadi hal yang bisa kita pada kembangkan untuk membangun keluarga ini dengan lebih baik. Oke, ya. Tapi kan selama ini kebanyakan orang kan liatnya yang apa sih keburukan atau mungkin yang jelek dari pasangan mereka ya. Kalau lagi nih nauzubillah, misalnya kalau di luar Islam gitu ya, kalau yang berpacaran tuh pada proses ta'aruf yang kelihatan bagusnya doang gitu ya. Begitu nikah kadang-kadang kelihatan keburukannya gitu ya. Tapi bagaimana di tengah pernikahan itu tetap dikembangkan apa sih hal positif dari pasangan saya? Dan misalnya bakatnya apa? Ya, cocoknya dia bagusnya melakukan apa? Ya, nah seringkali jadi masalah dalam keluarga kalau satu nggak diapresiasi gitu ya, positifnya, dan kemudian dituntut tidak sesuai potensinya. Nah, bagaimana kita menemukan pasangan ini cocoknya memang ini, kebaikannya ini, ya misalnya sang suami, istri saya, kita kalau mau ambil contoh yang luar biasa adalah Rasulullah gitu ya. Kalau Khadijah itu mungkin kalau saya ases sebagai psikolog dalam karakter strengths ya, kekuatan karakternya itu lengkap ya, kekuatan karakter, jadi nggak ada celah ya. Kalau kita lihat istri beliau berikutnya adalah Aisyah gitu ya. Rasulullah melihat Aisyah meskipun masih muda, dia penghafal yang baik gitu ya, orang yang senang belajar, dilihat sebagai potensi sama Rasulullah. Sementara Saudah gitu ya, yang istrinya sudah janda, punya potensi adalah dia sangat ngemong, ya ngemong, bisa mengasuh dengan baik, sehingga menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan atau dikembangkan dengan untuk mengasuh anak-anaknya Rasulullah waktu itu masih kecil pada saat Khadijah meninggal. Ya, nah ini bagaimana Rasul melihat potensi di masing-masing pasangan gitu ya, untuk melihat oh ini loh hal baiknya. Seringkali perselisihan di dalam keluarga sering terjadi karena yang dilihat negatifnya ya, makin makin dibesar-besarkan, maka makin kita merasa tidak puas dengan pasangan. Nah itu hal yang dihindari dengan menggunakan appreciative inquiry. Apa sih jadi ya? Atau sebaliknya, suami kadang-kadang juga bukan mendiscover potensi, tapi saya pengennya kamu begitu. Jadinya kan salah egois tuh. Ya, Pak, ya? Satu egois, kedua tidak sesuai dengan potensi, sehingga menimbulkan konflik kan, gitu ya. Karena dia, loh kok gue disuruh begini. Meskipun dia bisa memaksakan itu, tapi bukan nature-nya seperti itu. Jadi beban nanti jadi pasangannya. Jadi beban, jadi masalah yang terpendam mungkin agak lama, tapi akan meletus juga misalnya ya. Nah jadi bagaimana benar-benar secara jujur, secara baik menanyakan, menemukan apa sih hal baik dari pasangan. Ya. Tentu saja ini hanya bisa terjadi kalau ya, ada syarat sebelum pernikah, tiap-tiap orang menemukan sendiri apa sih potensi saya. Orang yang sudah cukup matang dan tahu apa potensi saya, sehingga dia bisa masuk dalam pernikahan dengan keyakinan bahwa saya memiliki potensi ini. Suka jadi masalah juga kalau misalnya masuk ke pernikahan tapi gak tahu potensi saya apa. Ya. Atau misalnya punya sesuatu tapi adalah hasil sugesti orang lain. Oh kamu bisa ya, padahal dia mungkin bukan itu yang jadi minatnya. Jadi kenali minat, bakat ya, dan kelebihan, dan memiliki prestasi sebelum pernikahan menjadi suatu modal untuk bisa masuk pernikahan dengan lebih baik, kita dengan lebih positif. Kemudian bisa menemukan itu juga pada pasangan, sehingga berkembang bersama dengan tuntutan yang sesuai dengan kemampuan pasangannya. Ya. Okay. Nah itu dari suami dan istri, yaitu dalam tahap discovery. Ya, nah kalau ke anak di tahap discovery ini, bagaimana kita menemukenali tiap anak punya potensi yang berbeda. Ibu bapaknya sama ya, umi abinya sama, tapi anak dua bisa sangat berbeda gitu ya. Okay. Apalagi empat, apalagi lima gitu ya. Okay, sangat berbeda-beda. Mempengaruhi keturunan juga ya, genetik. Belum ya, tentu juga ya. Artinya ada genetik dari orang tua gitu, tapi ada juga misalnya faktor kehamilan dan lain sebagainya mempengaruhi potensi anak. Atau kadang-kadang keluarnya hal-hal yang dari kakek neneknya gitu ya, muncul atau umpamanya muncul dalam anak kita. Nah, bagaimana kita mendiscover kemampuan anak kita dengan lebih jujur gitu ya. Oh, anak ini ya dengan hati terbuka, mata terbuka, apa sih nak yang kamu sukai? Apa sih nak yang kamu minati gitu ya, apa yang kamu senang lakukan ya. Kemudian kita lihat dia, nah di discovery ini kalau pada anak kita harus membiarkan anak mencoba. Ya mencoba, kadang-kadang kan orang tua suka gak sabar misalnya, aduh kamu baru ini nyoba sebentar, kamu ganti lagi gitu ya, padahal anak memang pada tahap discovery gitu ya, sampai remaja mungkin sampai SD SMP gitu, mereka discovery gitu, mencari apa sih yang sebenarnya baik saya lakukan, apa sih yang kalau saya lakukan saya bisa mencapai prestasi. Itu anak sedang mencari. Jadi biarkan dia mencoba banyak hal gitu ya, karena dia dalam tahap mencari tahu juga kemampuan dirinya. Ya. Nah kalau anak punya minat apa kita dukung, mungkin dia sedang mau cari tahu mampu gak dia di situ ya. Kalau dia mentok rasanya gak, kita dorong sedikit, ya coba lagi sebentar lagi. Tapi kalau dia rasanya oh kayaknya enggak deh nih Pak gitu ya, enggak nih Mi, Abi gitu ya, Okay, kamu mau nyoba apa lagi. Ya. Jadi bagaimana kita membuka keluasan untuk menemukan, discover apa yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki dan bakat yang dimiliki anak. Nah kalau untuk anak-anak ini sendiri Mbak, ini kan biasanya ini orang tua. Nah biasanya proses discovery untuk anak-anak ini berapa lama sih Mbak? Nah biasanya dari rentan usia berapa proses discovery ini terjadi ini Mbak? Ya, discovery misalnya dari nol kan, dari nol ya. dari sebenarnya kalau ibu hamil kadang-kadang ada rasa anaknya begini, anak begini berasa. Tapi kalau minat bakat memang ini dianggap proses mencari. Ya. Beberapa psikolog nggak sepakat misalnya kalau anak dites minat dari awal gitu ya, karena belum tentu misalnya berkembangnya ke arah situ. Tapi kita membiarkan dia mencoba. Ya, ada kemampuan-kemampuan dasar ya yang bisa jadi anak kita belum tentu miliki. Ya, misalnya mungkin anak kita kemudian dikaruniai Allah kebutuhan khusus misalnya. Pun kebutuhan khusus pasti ada positif yang dia miliki. Ada beberapa anak berkebutuhan khusus misalnya yang bisa mampu tekun dalam satu hal dan berprestasi dalam hal itu ya. Nah, kita bagaimana menemukan usianya berapa? Ya dari kecil sebenarnya dia mau nyoba apa, kita kasih keluangan. Seringkali yang mungkin juga jadi masalah kemudian ya yang kita temukan adalah misalnya orang tua yang kemudian membatasi gitu ya. Nah, pokoknya kamu harus harus satu hal saja yang ditekuni gitu ya. Padahal anak itu mungkin ingin mencoba hal lain. Nah, ini orang tua dimohon memberikan keluasan ya. Misalnya ada anak yang cocok buat jadi penghafal Quran, luar biasa gitu ya. Ada anak yang cocoknya misalnya, oh saya senangnya lebih ke art gitu ya, menggambar dan lain sebagainya, dia sangat berbakat. Ya perlu kita dukung ke arah sana ya. Nah, ini yang kita perlu lihat dari masing-masing anak. Biarkan dia mendiscover kemampuannya. Ya, karena seringkali kalau yang dipaksakan, dicekoki gitu ya sampai SMP gitu ya, mungkin masih mau nurut gitu ya. Kadang-kadang ada yang masih mau nurut pas SMA, tapi ada juga yang mulai berontak karena selama ini bukan sesuatu yang dia benar-benar minati, bukan dirinya, dirinya. Atau misalnya dia tidak diberikan kebebasan untuk mencari tahu pada saat-saat itu dengan bimbingan gitu ya. Pada saat dilepas, dia mencari tahu dengan cara yang salah gitu ya, karena merasa selama ini dikekang. Nah, ini yang jangan sampai terjadi gitu. Bagaimana kita membimbing sambil membiarkan mereka mencari potensi terbaik mereka. Oke. Dan inilah saatnya peran orang tua yang sangat diperlukan ya. Betul. Ya, Mbak ya. Betul. Bukan malah menekankan kehendakan orang tua kepada anak, tapi betul, membiarkan orang tua mencari dan orang tua mendukung apa yang dalam proses discovery itu. Betul. Ya Mbak ya. Oke, dan pastinya tadi ada juga ada beberapa proses lain selain discovery, kemudian juga ada dream, kemudian juga ada tadi mengenai desain dan juga destiny ya Mbak ya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Okay. Dan untuk Anda sahabat eDream, jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga di 1044 AM eDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita masih di Inspirasi Keluarga. Ya, masih ini di edisi Psikologi Keluarga dan kita masih bersama Mbak Dini. Tadi Mbak Dini juga di sesi pertama udah menjelaskan ya Mbak Dini ya, bagaimana proses discovery ini buat pasangan juga. Ternyata proses discovery ini untuk Anda yang mungkin ingin berkeluarga, mulai dari awal, dari sebelum berkeluarga harusnya sudah discovery mencari hal-hal positif dari pasangan kita ya. Dan begitu juga proses ketika sudah berkeluarga, apalagi ketika juga sudah memiliki anak atau putra putri Anda. Nah, ini juga ada tahapan yang di siklus 4D yang mungkin dikenal dalam appreciative inquiry ini Mbak, yaitu dream. Nah, ini seperti apa ini Mbak Dini? Nah, ini siklusnya sesuai dengan radionya ya, iDream gitu. Ya, ini siklusnya tepat nih Mbak. Siklus kedua ya, siklus dream ini adalah bagaimana memiliki cita-cita ke depan gitu ya, impian ke depan yang ingin diwujudkan. Ya, kalau kita sudah mengetahui apa sih potensi, apa sih kemampuan, apa sih minat dari masing-masing orang di dalam keluarga, maka kita bisa bersama-sama ya, pun secara individual anggota-anggota keluarga tersebut memiliki apa sih yang akan dicapai ke depan. Ya, nggak harus terlalu formal-formal banget sih sampai ya, tapi ada bagusnya misalnya adik misalnya inginnya seperti apa. Nah, sebenarnya dream ini kalau dalam pasangan lebih baik kalau sebelum menikah sudah memiliki ya. Udah ada dream duluan. Betul. Kalau misalnya proses taaruf gitu misalnya kan ya, di proposalnya ada tuh dreamnya mau apa gitu ya. Mau seperti apa keluarganya. Dan lebih baik lagi kalau misalnya saya mau jadi orang seperti apa ke depan. Apa kontribusi saya di dunia ya ke depan. Nah, itu kalau kita sudah memiliki sebelum memiliki keluarga, maka kita bisa melihat oh dream dia dan dream saya ada kesamaannya ya, atau dream saya dan dream dia saya bisa mendukung dream dia gitu ya, saya akan melakukan sesuatu untuk mendukung itu ya, sehingga bisa berjalan bersama keluarga itu dengan lebih baik ya, jadi visi keluarganya bisa seiring gitu, sejalan dan saling mendukung ya, itu akan sangat memudahkan proses pernikahan ya. Tapi misalnya oh dulu proposalnya cuma biodata gitu ya, nggak ada tuh dreamnya gitu ya misalnya ya, maka ini perlu kita lakukan dalam keluarga muslim. Apa sih yang ingin dicapai masing-masing orang? Seorang istri misalnya apa maunya ke depan? Ada yang istri memilih udah saya yang penting mendukung karir abinya misalnya gitu ya, karena saya sangat happy di rumah mengurus anak dan lain sebagainya, saya mau ikut POMG gitu ya di sekolah, saya mau ikut ibu PKK karena dengan itu saya berkontribusi di dunia gitu ya. Suaminya juga begitu misalnya, saya targetnya misalnya 10 tahun ke depan saya bekerja di bidang ini dengan pencapaian apa ya. Nah, itu harus ada di dalam imajinasi dalam otak kita agar kita ada arah yang dituju ya. Atau misalnya sebaliknya, kalau misalnya istrinya oh saya ingin berkarir bidang ini karena dengan itu kemampuan saya, potensi saya akan terkembangkan dengan baik. Nah, seberapa suami misalnya mau mendukung hal tersebut? Oh iya, siap, kamu mau S2 saya siap untuk mendukung misalnya, saya siap nemenin misalnya, bahkan kita ada yang begitu ya, siap biayain siap biayain juga gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, misalnya seperti itu maka akan lebih bahagia karena dengan itu saling terpupuk cintanya karena saling mendukung dream masing-masing ya. Nah, kemudian dream yang lebih luas adalah dream keluarganya, kita ingin keluarga kita seperti apa ya, anak-anak kita seperti apa, meskipun itu harus lebih luas ya, artinya anak-anak kita harus sesuaikan juga dengan dreamnya anaknya sendiri gitu ya. Seperti, nah begitu kita punya anak, kita tanya kamu maunya seperti apa. Anak-anak masih berubah-berubah gitu ya, jangan dimarahin kalau berubah-berubah karena memang dia masih discovery tadi, misalnya di SD, SMP masih discovery mau jadi apa, mau kadang-kadang sampai SMA juga masih bingung mau jadi apa gitu. Tapi alhamdulillah kalau dia dibiarkan mencoba ya, mencari tahu di SD, SMP, begitu masuk SMA biasanya dia sudah lebih ajak, saya mau begini Mi gitu ya, saya mau begini Bi, sehingga dia bisa di SMA jurusannya sudah jelas mau apa ya, kemudian memilih minat-minat yang sesuai dengan mendukung ke arah impian yang dia ingin cita-citakan ya. Misalnya dia nggak tahu dia mau jadi dokter, oh mungkin berarti pas SMA ikut ekskulnya PMR ya, atau hal-hal seperti itu. Kalau dia mau jadi diplomat gitu ya, ekskulnya apa yang sesuai. Jadi kita sudah mendukung dream itu dengan langkah-langkah yang memang mengarah ke sana ya. Tapi harus punya dreamnya dulu ya, anak masih berubah, misalnya anak kecil oh saya mau jadi dokter, biasanya jadi dokter ya anak kecil ya, oh mau jadi dokter hewan gitu ya. Nah, biarin, oh iya yeah, bagus-bagus nah, kita cari tahu, oh tuh, kasih lihat dokter hewan seperti apa, kita kasih tonton, kita ajak ke tempat hewan-hewan misalnya, oh besok dia aku mau jadi pelaut, oh, kita bawa ke namanya ke pelabuhan, naik kapal dan lain sebagainya. Jadi biarkan dia impian itu kemudian dia assess sendiri dengan mencoba mengetahui berbagai hal ya. Kos-kos yang bagus sih udah tuh ya, misalnya kunjungan kemana-kemana biar mereka tahu seperti apa pekerjaannya. Tapi di dalam keluarga sendiri kita bisa mengajak ya, jadi piknik keluarga nggak harus misalnya hal yang mahal-mahal gitu ya, ajaknya ke sana, lihat apa sih kamu jadi apa, kita lihat seperti apa pekerjaannya ya. Atau misalnya kalau punya saudara yang pekerjaan bidang itu, suruh ngobrol anaknya ya di usia kelas 6 SD SMP tuh bisa gitu, tuh ngobrol tuh om yang itu kerjanya itu, kamu ngobrol sana gitu misalnya ya, kita dukung dia agar punya dream yang jelas dengan dan sesuai dengan kemampuannya dia ya. Sering kadang-kadang juga punya dream tapi gak sesuai dengan kemampuan karena tadi discovery kemampuannya belum selesai gitu ya, belum tahu belum bisa melihat dirinya dengan positif sehingga sulit untuk bisa punya dream. Nah, kalau kita ngomongin dream dalam keluarga nih Mbak, kan di dalam keluarga ini banyak kepala nih. Kalau memang cuman berkeluarga baru istri dan suami ya, mungkin hanya dua dream yang bisa disatukan. Tapi ternyata ketika sudah punya 3 anak, 4 anak atau banyak, dan kan ini banyak mimpi-mimpi yang berbeda nih dari masing-masing keluarga. Bagaimana sih Mbak cara menyatukan mimpi-mimpi tersebut biar sama-sama terwujud nih, mimpi istri terwujud, mimpinya anak-anak terwujud, mimpinya suami juga terwujud. Bagaimana nih Mbak Dini? Ya, artinya keluarga kan, dalam keluarga ada satu tujuan yang sama, bahwa kita ingin keluarga tetap bahagia ya, sejahtera insya Allah gitu ya. Dan tetap saja mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang baik, karena itu tiket kita ke surga gitu kan. Itu sebenarnya mimpi bersamanya kan itu. Ya, di dalam range itu ada keluasan ya. Seperti apa sih misalnya nyari tiket ke surganya, caranya lain-lain gitu ya, sesuai potensinya masing-masing. Nah, anak-anak dengan kebersamaan itu bagaimana saling mendukung dream individu-individu di dalamnya. Ya. Jadi misalnya ada negosiasi-negosiasi ini termasuk ke desain sebenarnya ya. Dalam desain misalnya kita merencanakan ya. Oke, misalnya adek pengen jadi apa? Berarti masuknya kemana? Kakak kemana? Nah, tapi ibu nih juga misalnya pengen S2 nih misalnya gitu ya. Sementara adek juga apa namanya seperti ini ya. Bagaimana kemudian kita ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan di dalam keluarga dalam mendesain itu semua. Oke, misalnya saya apa bapaknya juga mau S2 misalnya gitu ya. Bapaknya mau S2, pas ini anaknya apa namanya? Masuk SMA atau SMP? Masuk SMP gitu ya. Kalau SMA udah kelamaan bapaknya ya. Masuk SMP gitu ya misalnya ya. Masuk SMP juga kalau tergantung nikahnya umur berapa. Tapi masuk SMP misalnya. Nah, kalau memang itu sudah ada dreamnya dari lama, maka desainnya akan lebih jelas. Kita punya tabungan buat anak masuk SMP yang bagus. Kita punya tabungan sedikit aja misalnya 50 ribu per bulan gitu ya. Buat masuk S2 pada saat anak saya masuk SMP barengan gitu. Ya, jadi kemudian ada tabungan-tabungan yang bisa dilakukan sebagai bagian desain untuk mencapai dream tersebut. Ya. Misalnya mau anak masuk SD bagus aja, dari anaknya lahir udah mesti nabung gitu misalnya ya. Jadi ada desain-desain langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai dream tersebut. Itu masalah keuangan. Belum lagi misalnya masalah ya usia ya, kemudian masalah minat-minat tadi. Nah, kalau dalam anak kan kita ada keluasan, mau jadi apapun sebenarnya asal bukan kriminal gitu ya. Adalah hal yang perlu didukung. Mau jadi musisi kan bisa jadi musisi Islami, mau jadi pembuat film bisa pembuat film Islami gitu ya. Mau jadi apa lagi? Politisi bisa. Politisi sangat bisa gitu ya. Mau jadi satpam juga enggak apa-apa gitu ya. Satpam yang sangat Islami gitu ya. Itu kan hal-hal yang sangat luas gitu. Ya, jangan kemudian dipatahkan duluan gitu. Ya, jadi berbagai alternatif pekerjaan di dunia ini sangat luas gitu. Apalagi anak-anak milenial sekarang gak berpikir jadi pegawai mereka gitu ya. Pikirnya jadi, oh saya suka manga gitu ya. Misalnya suka menggambar, oke, tapi kita arahkan. Gini loh, menggambar yang Islami ya, tertutup dan lain sebagainya. Bikin komik Islami misalnya gitu ya. Kita arahkan, kita ajak ke apa namanya, apa perkumpulan-perkumpulan seperti itu gitu ya. Nah, itu akan mendukung anak lebih dalam tentang minatnya dan menemukan dirinya. Dan sesuai dengan langkah-langkah desain ke arah situ. Oh ya, kalau mau jadi itu caranya gini loh nak. Gitu ya, kita kasih tahu kalau kamu jadi ini kamu sih begini gitu. Itu yang kita membantu anak mendesain masa depannya. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Mungkin juga sedikit tanggapan Mbak Dini nih, Mbak Dini. Mungkin juga banyak nih orang tua yang terkadang ketika melihat mimpi-mimpi anak mereka, ya udah deh, mimpi kita lupain dulu deh. Kita fokus kepada mimpi-mimpi. Karena kan ada orang tua yang seperti itu, mereka yang lebih fokus kepada mimpi anak-anak mereka. Ya udah, mimpi kita mau naik haji udah ditunda dulu gitu. Gimana nih Mbak Dini? Kalau naik haji itu urusan lain. Kalau naik haji itu kan tidak sesuai potensi gitu ya. Potensi keuangan aja gitu ya, sama potensi kesehatan. Menurut saya tidak perlu di give up. Kalau desainnya baik, kita mungkin bisa menunda tapi bukan give up. Ya beda ya. Menunda misalnya, misalnya istrinya mau S2 gitu ya. Tapi tiba-tiba qadarullah gitu ya, hamil gitu misalnya. Oke, misalnya seberapa bisa ditoleransi sambil S2 sambil hamil? Seberapa kuat? Seberapa kuat dukungan suami mungkin, atau mungkin nenek kakeknya ada yang bisa bantu, atau cukup kaya punya babysitter atau apalah gitu ya yang bisa mendukung hal tersebut. Okay. Ya, jadi kita harus tadi discovery ini ya, nggak cuma discovery individual, tapi discovery potensi lingkungan. Okay. Ya, potensi lingkungan apa yang bisa digunakan untuk mendukung dream ke depan. Okay. Ya, jadi misalnya mau S2, tapi untuk neneknya misalnya bisa nemenin gitu ya. Jadi adiknya bisa, kakaknya bisa dipegang neneknya, ibunya bisa sambil S2 sambil hamil gitu misalnya. Ya, itu kan sangat mungkin. Ya, atau suaminya misalnya saya nemenin istrinya gitu ya. Atau saya siap bangun malam gitu ya. Kalau kamu udah punya bayi, nanti kita punya bayi sama-sama gitu ya. Nah, ini yang harus kita punya keluasan dalam di keluarga untuk saling mendukung masing-masing. Berarti bisa melibatkan keluarga-keluarga yang lain. Betul, gitu untuk bisa mewujudkan mimpi gitu ya. Betul. Jadi kita apa sih potensi lingkungan juga yang kita bisa temukan untuk membantu masa depan kita. Oke, baik. Mbak Dini, yang juga yang saya masih penasaran tadi masalah desain ini, Mbak Dini, mungkin juga bisa juga nanti di sesi berikutnya kita bisa berbagi tips bagaimana mendesain yang baik agar bisa mewujudkan dream tadi, Mbak Dini. Baik, sahabat Dream, jangan kemana-mana, nanti masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga bersama Mbak Dini di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. iDream Radio, Successful Muslim Family. iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Belum 44 time iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, terima kasih untuk Anda masih di Inspirasi Keluarga. Untuk Anda yang mendengarkan 1044 AM iDream Radio, ataupun juga untuk Anda yang mendengarkan live streaming kita di www.idreamradio.id. Badini, tadi sudah dijelaskan nih Badini. Nah, ternyata keluarga sudah tahu nih mimpi-mimpi mereka masing-masing, sudah tahu apa yang akan dicapai ke depannya, visi-misinya ke depannya. Nah, yang terpenting kemudian adalah bagaimana mendesainnya ini, Mbak. Badini, agar bisa mewujudkan mimpi tersebut. Seperti apa nih tipsnya, atau mungkin juga ada arahan dari Mbak Dini bagaimana mendesain yang baik agar dream itu terwujud. Ya, bagaimana mendesain? Memang ini titik krusialnya gitu ya. Kalau dream orang gampang gitu ya. Bermimpi mah gampang. Impian itu bisa tapi kadang-kadang pada sisi pada titik tertentu orang ada yang impiannya pun hilang. Ya, enggak gampang juga. Tapi desain ini titik penting ya yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai ke depan. Ya. Nah, sekarang impian kita perlu cukup membuat measurable gitu ya. Apa sih kalau kita tadi based on discovery, maka dreamnya akan cukup terukur gitu ya. Terukur sehingga desainnya pun bisa kita lakukan dengan lebih baik. Misalnya terukur, saya punya kemampuan seperti ini, kemudian impiannya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita mendesain waktu yang cukup, satu yang kita ingin capai harus terukur, kemudian waktunya cukup jelas gitu ya, tenggat waktu yang harus dicapai ya, kemudian ada based on kemampuan yang kita memang miliki. Nah, misalnya apa ya? Apa misalnya Mas Rudi? Misalnya ayahnya ingin S2 gitu ya. Ini baru mulai nikah, tapi kita harus sama-sama S2 gitu misalnya. Kadang-kadang kan keluarga sekarang seperti itu. Nah, bagaimana tadi kita mendesain? Misalnya karena kalau sebenarnya keluarga kemudian jadi lebih gampang, saya gantian US2-nya ya, atau mau sekalian gitu bareng, ya. Ada yang bareng, Tapi berarti harus menanggung itu sama-sama. Atau kita gantian, saya dulu S2, saya selesai, kamu mulai S2 misalnya. Kemudian kita mendesain waktu yang lebih tepat. Ya. Kemudian kita ada batas waktu ya, artinya waktunya berapa. Meskipun ini bisa fleksibel. Ya, misalnya qadarullah udah desain S2 tiba-tiba dapat anak berkebutuhan khusus. Gitu tadi saya bilang gitu ya. Oke, ya udah kalau begitu saya tunggu dulu setahun dua tahun misalnya sampai anak ini bisa mandiri masuk ke sekolah, meskipun sekolah berkebutuhan khusus tapi dia masuk sekolah sehingga saya bisa punya waktu untuk melakukan apa yang saya impian tadi gitu misalnya. Tapi ada fleksibilitasan seperti itu dalam waktu. Nah, tapi kita punya, oh ya saya maunya begini. Untuk apa sih? Gitu ya, kita harus tadi impian tadi misalnya ada yang tadi impiannya misalnya S2 apa gitu ya. Terus punya anaknya apa gitu ya. Oh, mungkin saya pengen S2 tapi mana sih yang lebih possible gitu, mungkin dan lebih dibutuhkan gitu misalnya. Mungkin beralih S2-nya ke seperti apa ya. Ya, ada fleksibilitas seperti itu, tapi tetap kita menuju sesuatu yang lebih baik ke depan. Ya, tadi jadi kalau itu based on, pada sesuatu yang potensi, maka dia akan lebih ajak desainnya. Ya, misalnya hal kecil ya, misalnya bahasa Inggris gitu, kemampuan bahasa Inggris. Saya base-nya apa nih gitu ya? Kalau kita jujur misalnya, wah saya mah TOEFL-nya aja baru 400-an gitu misalnya ya. kemudian kita, oh targetnya misalnya dalam 2 tahun saya jadi 500 atau 500 lebih gitu ya. Apa desain yang perlu kita capai? Ya, lewat mana kita belajarnya? Ya, itu kemudian jadi lebih jelas. Oke. Okay. Ya. Nah, itu hal yang kecil ya. Begitu juga anak misalnya. Nah, anak ini juga target misalnya ya alhamdulillah kalau anaknya mau ditarget misalnya target hafalan gitu ya. Ada gitu ya. Tapi kalau misalnya anaknya, "Ma, saya mungkin hafalnya enggak, tapi yang penting saya targetnya apa namanya? Raportnya bagus, nilainya segini," gitu misalnya ya. Nah, itu kan kita dukung ke arah sana. Ya hafalannya oke, toleransinya hafalannya segini. Tapi yang penting prestasi sekolahnya misalnya di bidang tertentu dia punya target. Nah, kita bantu dia mendesain. Oke, adek kalau memang misalnya matematikanya mau dapat 100, gimana kita tiap minggu misalnya kita latihan nih ya. Apa nih yang bisa kita latih sama-sama ya. Ada PR apa, nanya ke siapa. Jadi kemudian itu bisa tercapai. Itu targetnya yang dream yang panjang itu misalnya 10 tahun kita pecah jadi misalnya 5 tahun. 5 tahun kita pecah lagi. Dalam 2 tahun ini apa? Ya, dalam 2 tahun itu kemudian kita pecah lagi. Tugas harian yang mendesak untuk mencapai itu apa sih? Ya. Okay. Jadi ada breakdown-nya gitu ya. Breakdown menjadi hal yang lebih terukur tadi yang bisa dilakukan dalam keseharian. Mana yang bisa dicapai duluan mana, gitu ya Mbak Yon? Mana yang kita targetkan untuk dicapai pada saat ini. Apa misalnya, punya duit buat S2 bareng-bareng gitu misalnya ya. Nah misalnya kita okay, targetnya berarti S2 sekarang aja segini berarti 10 tahun lagi berapa? Ya, itu tukang apa deh? Orang bank jago lah gitu-gitu misalnya. Berarti juga bisa dibilang di budget proses desain ini juga kita memperhitungkan budgetnya juga ya, Mbak. Memperhitungkan dong gitu ya. Atau misalnya memperhitungkan saya misalnya mau dapat beasiswa. Nah, beasiswa itu cara mendapatkannya gimana? Keterampilan apa yang saya harus miliki, penuhi untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Okay. Nah, background lagi, harus belajar apa? Saya bahasa Inggris, apa TPA gitu ya. Ngobrolnya harus sama siapa agar bisa tahu bagaimana prosesnya. Itu punya kita lakukan. Ya. Okay. Karena kita punya dream yang cukup jelas. Okay. Ya. Bahasanya dream itu kalau mau bagus ada bukan bahasa, kalau bahasa Inggris ada future tense tapi bahasa present tense. Jadi saat ini tahun 2010 saya S2 dalam bidang ini. Bukan 2010 saya akan S2. Bisa beda kan ya? Kalau harus begitu bukan ya. Bukan harus, kalau harus juga jadi beban juga yang present, tapi pada tanggal itu saya adalah ini. Oke. Saya melakukan ini. Ya. misalnya tahun 2000 apa ya, dari sekarang mungkin 2025 gitu ya misalnya. Tahun 2025 saya memiliki gelar S2 dalam bidang ini, bekerja dalam hal ini, kemudian memiliki keluarga dengan anak segini, ya insya Allah rumah meskipun cuma 2 kamar apa sudah mulai nyicil sendiri gitu. Okay. Misalnya ya, pada saat itu ya, pada saat tahun itu ya, mungkin ada meleset-melesetnya dikit gitu ya, mungkin rumahnya masih ngontrak gitu ya. Tapi S2-nya sudah tercapai gitu ya. Okay. Mungkin anaknya Allah belum kasih gitu ya, tapi saya sudah bisa ngasih apa bekal buat ponakan misalnya gitu ya. Hal-hal yang itu yang kita perlu juga terima bagian dari takdir Allah ya, tapi kita sudah berusaha ke arah situ, sudah memiliki desain yang cukup jelas ke arah situ. Oke. Nah, dalam membangun mimpi ini apakah kita harus menyesuaikan dengan keadaan diri kita juga enggak sih, Mbak Dini? Betul. Karena kan ada juga orang menilai, "Lah, mimpi lo ketinggian deh." Kan kadang kayak gitu nih, Mbak. Bagaimana nih, Mbak? Pertama, Dini? Jangan bahasnya bukan mimpi, tapi impian. Itu dua hal yang berbeda, ya. Mimpi itu kita tidur mimpi, ya, tapi impian itu sesuatu yang kita inginkan di masa datang. Satu, ya. Kedua, memang di dunia ini akan banyak orang, apalagi di Indonesia gitu ya, orang-orang yang akan mematahkan, berusaha mematahkan impian kita ya. Itu orang-orang yang berpikir negatif itu jauh lebih banyak. Maka ini judulnya appreciative inquiry. Bagaimana kita menumbuhkan di dalam diri kita sendiri hal-hal yang positif dan mengapresiasi diri kita sendiri. Nah, kalau tadi harus sesuai dengan discovery tadi, dan harus jujur dalam discovery. Karena anak suka nggak jujur, jadi kalau nggak jujur jadi repot tuh. Oke, akan ada komentar seperti itu. Misalnya jujur, oh saya ini misalnya apa misalnya? Kalau masalah dana segala macam itu kan ada beasiswa, tapi ini masalah yang kemampuan personal. Saya ini jagonya apa? Kalau memang jagonya futsal misalnya gitu ya, ya udah misalnya saya S2-nya olahraga gitu ya, olahraga misalnya ya, atau misalnya saya nyambi jadi pelatih futsal sambil misalnya melakukan hal lain, ya, misalnya itu bisa jadi potensi. Kadang-kadang jadi sulit karena anak-anak tidak dibiarkan menemukan sendiri kemampuannya. Oke. Ya. Nah, itu yang jadi masalah. Misalnya orang tua juga, atau misalnya orang tuanya nyekokin sesuatu yang sebenarnya bukan potensinya. Nah, ini yang gimana taunya itu memang potensi? Satu, hati kita bilang yes, this is who I am. Ya, okay. Inilah saya dan saya happy melakukannya, saya penuh semangat gitu ya pada saat melakukannya, karena dari hati yang paling dalam saya ingin melakukannya gitu. Okay. Ya, itu discovery yang tepat ya, bahwa inilah saya gitu. Nah, kita memang kalau mau lebih objektif, misalnya kita bisa datang ke psikolog buat tes minat bakat apa sih gitu ya, atau misalnya kita bisa dapat feedback dari guru-guru yang baik, Pak menurut Bapak bagusnya saya apa. Okay. Ya, atau dari teman yang baik dan lain sebagainya. Jadi itu masukan-masukan itu sesuatu yang membuat kita makin mengenali diri kita. Ya, okay. Sehingga discovery tentang enggak cuma minat bakat tapi juga personality kita seperti apa, ya. Masukan kamu kayaknya jago ngomong deh. Coba deh jadi apa politisi gitu misalnya ya. Oke, mungkin enggak jadi politisi tapi jadi Pak RW gitu misalnya ya. Alhamdulillah gitu ya. Itu adalah kemampuan yang juga harus dimiliki gitu ya. Jadi kita tahu betul di mana. Atau misalnya saya nggak jago ngomong tapi kalau ini saya jago ngatur uangnya gitu misalnya ya. Nah, saya perlu mencari tahu ya hal tersebut. Nah, itu makanya tahap SD SMP itu kalau di psikologi disebutnya apa, industry versus inferiority. Industry itu seberapa dia mengetahui kemampuan dirinya gitu. Okay. Ya, kalau dia nggak dapat feedback positif pada saat itu dia bisa jadi inferior ya. Nah, bagaimana kita pada saat anak SD SMP itu kalau dia punya prestasi kita kasih apresiasi. Oke. Okay. Ya, nah itu kemudian dia akan bisa membangun desain yang tepat berarti gitu. Sebelum bermimpi atau impian dan mendesainnya, yang pasti dimatangkan dulu adalah discovery-nya, harus dimatangkannya. Betul. Biar tidak ada ketimpangan tadi ya, betul, Mbak ya, antara betul. Kemampuan dengan mimpi dan juga bagaimana mendesainnya nantinya. Betul.

desain kita sedikit, okay. Ya. Nah, tapi kita punya punya pemantauan terhadap desain tadi. Ya. Misalnya nih saya mungkin misalnya kalau dulu Ta'aruf punya proposal, jangan dibuang gitu ya. Dreamnya waktu Ta'aruf dulu apa gitu ya. Mungkin pada saat 5 tahun pernikahan kita lihat lagi tercapai enggak gitu ya. Ya, hal-hal itu. Ya, jangan-jangan pada saat perjalanan suaminya enggak dukung istrinya buat S2 atau sebaliknya. Atau ada nah, kita mungkin bisa merenew lagi. Oh, dream kita dulu seperti itu. Apakah mungkin masih mungkin kita capai meskipun agak molor sedikit misalnya, ya. Jadi ada pemantauan dalam kehidupan kita untuk memastikan bahwa dream kita itu selangkah demi selangkah tercapai. Gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan di dalam keluarga gitu. Bukannya kamu dulu pengen ini, kamu mau enggak gitu ya. Kita menawarkan dan mengingatkan pasangan akan impiannya. Ya, saling mengingatkan. Anak juga begitu, ya. Dek, dulu kamu pengen jadi ini, masih mau enggak? Enggak, udah ganti gitu ya. Misalnya kalau anak kan masih gitu. Oh ya, enggak apa-apa. Kalau mau ganti itu berarti kita nyoba ini yuk gitu ya. Misalnya kenapa gak maunya, abis kayaknya aku nyadar aku males deh melakukan ini, kayaknya aku gak bakat deh gitu ya. Anak kemudian mendiscover gitu kalau kita tanya ya. Misalnya dulu misalnya dokter hewan, oh ya bu abis aku ternyata jijik gitu ya misalnya gitu ya. Ya, oh ya udah jadinya mau apa, tapi kamu menurut kamu bagusnya melakukan apa gitu ya. Kita tanya dengan cara yang positif, apa sih yang hal baik yang dia tahu dia mampu lakukan. Ya, dan kalau dia melakukan itu dengan baik kita puji, namanya juga apresiatif, kita puji sehingga dia terdukung dengan kemampuannya tersebut dan makin mantep. Ya, misalnya anak, oh ya bu aku sih tadi jijik kok jadi dokter hewan, tapi aku ternyata kalau ngobrol sama teman-teman aku seneng loh ngobrol sama aku. Oh ya berarti kamu punya keterampilan buat enak diajak ngobrol misalnya gitu ya. Nggak tahu itu misalnya nanti jadi psikolog apa nanti jadi apa pekerja sosial, nggak tahu gitu ya. Oh ya bu aku sih nggak mau jadi dokter hewan tapi aku bagus nih gambar hewannya. Ya mungkin kamu jadi seni ya, untuk menjadi mengarah ke arah seni gitu ya. Nah ini yang perlu kita pantau gitu ya di dalam keluarga dan kita pupuk. Kalau memang sudah baik kita kasih apresiasi, kita kasih pujian, kita kasih dukungan yang sesuai. Okay. Ya. Nah itulah 4 siklus ya dari appreciative inquiry, yaitu discovery. Ya lakukanlah dengan sejujurnya dan dengan keluasan ya berbagai potensi yang dimiliki. Ya kemudian dream, lakukanlah impian yang cukup cukup jauh, ada gap tapi berdasarkan kemampuan yang memang kita miliki. Ya, kemudian ada desain, ada rencana yang cukup jelas tahunan atau berapa tahun untuk mencapai hal tersebut. Dan kemudian kita pastikan dalam berapa tahun seberapa kita mencapai dream kita dan desain kita tersebut. Ya. Oke. Okay. Ya, itu kira-kira tentang appreciative inquiry dalam keluarga. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya di dalam keluarga ya, sedikit demi sedikit. Mulai dari hari ini mungkin memuji apapun yang dilakukan pasangan maupun anak kita ya, atau tanyakan hal apa sih, hal baik apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Ya, hal apa yang menarik misalnya yang terjadi hari ini. Ya, jadi pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan positif tentang hal yang baik yang terjadi. Ya, mungkin itu tentang appreciative inquiry dalam keluarga. Oke, baik sahabat iDream dan juga terima kasih Mbak Dini sudah bersama kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Dini bisa menjadi inspirasi nih buat keluarga Indonesia, bisa mengapresiasi setiap hal-hal positif yang ada baik dari dirinya, anak-anak ataupun juga anggota keluarga yang lainnya. Dan pastinya untuk Anda sahabat iDream, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 1044 AM iDream Radio dan juga di live streaming di www.idreamradio.id. Saya Rudy Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas di hari ini juga pamit dari ruang dengar Anda. Jangan lewatkan program dan juga informasi lain masih akan hadir ke ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio,